si awakku kok cepet tresnomu ilang moro-moro kowe kok wis pindah tangan apa salahku apa kurangku kowe teko teko mengkhianatiku. Thank you. ternyata busuk dalam jiwamu.

diklik langsung oleh hati. Duh Gusti, napa kok dipring ragu at hati iki pas dee medo janji. Thank you. Terima kasih.

Karena rumah setiap hatiku loro, pucumu mesti ono, setiap aku nelongso, pucumu mesti teko. Pucumu semangatku, kowe raweh nesu, pucumu semangatku, sapurane tak jak metu. Pucumu semangatku, kowe raweh nesu, pucumu semangatku, mar kowe tau ciru. Langs pucumu semangatku, kowe

Sampai Bien kowe ngomong wis rasuki. Saiki kowe nonton aku bali. Apa kowe pantes tak hati? We'll be right back. We'll be right back.